sulama sendiri belum pernah jadian. Pura-pura tuli mereka tanya supa cara. Tiap malam minggu sembunyi di dalam kamar. Kalau tidak tidur laptop su jadi sasaran. Baterai full tak ada guna kapan ada pacar. Kalau keluar kamar bikin macet tadi jarang. Belum mai pusing ingat mama su minta cucu. Tapi pelan sa sayang sama sendiri dulu. Bagaimana? Lanjut? Lanjut. Sayang, su tidur paling cepat lah. Jomblo tu enak bukan main.